بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله dilanjutkan kajian kita pembacaan pada risalah talkhis kitab ahkamil udhiyah wal zakah ringkasan kitab hukum-hukum berkurban dan menyembelih. Pada kajian sebelumnya, bacaan Bada Risal ini kita bawakan penjelasan beliau syarat-syarat sahnya berkurban. Beliau terangkan ada 6 syarat. Yang pertama harus dari hewan ternak. Yang kedua harus cukup usianya yang ditentukan dalam syariat. Yang ketiga harus bebas dari cacat-cacat yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keempat, dia sebagai pemilik hewan kurban tersebut atau diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya untuk menyembelih hewan tersebut. Syarat yang kelima, tidak berkaitan dengannya hak orang lain, seperti hewan yang digadaikan. Hewan yang digadaikan tidak boleh disembelih, dijadikan sebagai hewan kurban, karena berkaitan dengan hak orang lain. Syarat yang keenam, menyembelih harus pada waktu yang ditentukan dalam syariat, yaitu mulai dari setelah Salat Idul Adha berakhir dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Hari penyembelihan 4 hari, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Qal muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala al-fasl ats-tsalits, fasal yang ketiga. في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. Hewan kurban yang afdal jenisnya atau sifatnya dan yang dimakruhkan. الأفضل من الأضاحي جنسا, yang lebih afdal dari hewan-hewan kurban dari segi jenis, yang paling afdal ialah al-ibilu, yang pertama unta, yang paling afdal. Kemal bakaru, kemudian sapi. In dhaha biha kamilatan, jika berkurban dengannya sempurna, itu sendiri. Berkurban sendiri dengan satu ekor unta, maka ini jenis yang paling afdal. Kemudian dengan satu ekor sapi. Kemal dha'nu, kemudian yang berikutnya, urutan afdaliyah yang berikutnya, kambing domba, dhan. Thumma al-ma'iz, berikutnya kambing kacangan. Thumma sub'ul badanah, thumma sub'ul baqarah. Setelahnya lagi dari segi urutan al-afdaliyah, 1/7 unta, kemudian yang terakhir 1/7 sapi. Ini urutan al-afdaliyah jenis hewan kurban. Dari segi jenisnya, yang paling afdal unta, kemudian sapi. Ini jika berkurban satu sapi utuh, semuanya. Demikian juga sapi. Berikutnya kambing domba, kemudian kambing kacangan, kemudian 1/7 unta, kemudian yang terakhir 1/7 sapi. wal afdal minha sifatan, dan yang paling afdal dari jenis dari hewan-hewan kurban dari segi sifatnya, al asmanul aktsaru lahman, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Al akmalu khilqatan, yang paling sempurna penciptaannya. Yang paling sempurna penciptaannya. Misalnya ada kakinya, tangannya, ekornya, tanduknya. Yang paling sempurna penciptaannya. Al ahsanu manzaran, paling bagus dipandang. Warnanya paling bagus. Ini sifat hewan kurban yang paling afdol, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, paling sempurna penciptaannya, paling bagus warnanya. Wa fi sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kani dhahi bikabshaini aqranaini amlahain, Rasulullah berkurban dengan dua kambing yang bertanduk dan berwarna putih nam campur hitam, amlahain. Wal kabsh al'azim min ad-dhan, al-kabsh yaitu kambing domba yang besar, yang besar, banyak dagingnya. Wal amlah ma khalata bayadahu sawadun fa huwa abyadu fi sawad, yaitu kambing yang warna putihnya bercampur dengan warna hitam, putih ada hitam-hitamnya. Ini warna yang bagus, yang indah dipandang. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, qal dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin aqran fuhail ya'kulu fi sawad wa yanzuru fi sawad wa yamshi fi sawad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing yang bertanduk jantan, makan hitam, ini mulutnya hitam, melihat pada hitam, dekat matanya hitam, dan berjalan pada hitam, kakinya hitam. Ini putih campur hitam. Di bagian mulutnya, dekat mulutnya warna hitam, dekat matanya juga hitam, di kakinya hitam, yang lainnya warna putih. Akhrajul arba'ah, hadits riwayat al-arba'ah, wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Wal fuhail al-fahl, fuhailat al-fahl, kambing jantan. Ini lebih afdal nam sifatnya. Jantan dibandingkan betina, lebih bagus yang jantan. Bukan berarti betina tidak sah, tetap sah nam jika terpenuhi syarat-syaratnya, sah nam. Namun yang lebih afdal sifatnya adalah yang jantan. Wa ma'na ya'kulu fi sawat ila akhirih, ma'na ya'kulu fi sawat ila akhirih, ila akhir hadis, anna sya'ra famhi wa 'ainaihi wa atrafi aswad, yaitu rambut di mulutnya, kedua matanya, dan kaki-kakinya, kaki tangannya warnanya hitam. Itu kambing putih campur hitam. Termasuk warna yang bagus. Wa Nabi Rafi maula Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshayni saminain. Dari Abi Rafi maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin berkurban, beliau membeli dua kambing domba yang besar, yang gemuk. Wa fi lafdin mawju'ain, dalam riwayat yang lainnya mawju'ain, yang dikebiri. Mawju'ain, Ra' Ahmad. As-samin kathiru syaham wal laham. As-samin itu yang banyak lemaknya, banyak dagingnya. Wal mawju' al khasi, al mawju' itu yang dikebiri. Wa huwa akmalu min al fahal min haitsu tibil lahmi ghaliban. Ini lebih sempurna dibandingkan pejantan yang tidak dikebiri dari segi bagus dagingnya, ghaliban pada umumnya. Wal fahal, yang pejantan yang tidak dikebiri, akmalu minhu min haitsu tamamil hilqah wal a'dha, lebih sempurna dari yang dikebiri dari segi sempurna penciptaannya, sempurna anggota tubuhnya. Masing-masing ada kelebihan. Yang dikebiri lebih bagus dagingnya, seringnya lebih bagus dagingnya. Adapun yang tidak dikebiri, yang pejantan, lebih sempurna penciptaannya, anggota tubuhnya. Hada wal afdalu min al-adhah jinsan wa sifatan. Ini yang paling afdal dari hewan-hewan kurban dari segi jenis dan sifatnya. Yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna penciptaannya, dan yang paling bagus warnanya. Kemudian wa amal makruh minha, adapun yang dimakruhkan tetap sah, tapi dimakruhkan. Yang pertama al-'adba, wa hiya ma quti'a min udhuniha aw qarniha nisfa akthar. Al-'adba yaitu yang terpotong dari telinganya atau tanduknya, terpotong setengah atau lebih. Yang pertama, hewan ternak yang terpotong telinganya atau tanduknya setengah atau lebih, ini dimakruhkan. Tetap sah, namun sifatnya ini dimakruhkan, kurang sempurna. Kemudian yang berikutnya al-muqabalah bi fathil ba, وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. Muqabalah yaitu hewan ternak yang telinganya robek, memanjang, melebar, عرضا dari depan. Yang robek telinganya, عرضا, melebar dari depan. Ini kurang sempurna penciptaannya. Ada cacatnya, namun masih tetap sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang berikutnya al-mudabara ifatil ba, wa hiya allati syaqqat udunha 'aradan min al-khalf, yaitu hewan ternak yang terbelah telinganya, melebar, ardon, dari belakang. Kalau yang tadi dari depan. Kemudian berikutnya asyarqa, wahiya allati syaqqat udhuna tulan, yaitu yang terbelah telinganya memanjang. Kalau yang sebelumnya melebar, kalau ini memanjang. Kemudian al-kharqa, wa hiya allati khuriqat udhunuha, yaitu hewan ternak yang telinganya lubang. Apakah misalnya digigit serigala sehingga lubang, atau karena sebab yang lainnya? Selanjutnya, di antara sifat yang dimakruhkan pada hewan ternak untuk dijadikan sebagai hewan kurban, al-musfarah bi dhammil mim masukun shad wa fathil fa wa ra. Al-musfarah dengan mendhammah mim disukun shad dan fathah fa dan ra, musfarah. Wa hiya allati quti'at udhunuha hatta dhahara simakhuha, yaitu hewan ternak yang terpotong telinganya sampai kelihatan lubangnya, sampai kelihatan lubang telinganya. Waqila, ada juga yang menyatakan makna musfarah al-mahzulah idza lam tasil ila haddin tufqadu fihi al-mukh, hewan yang kurus namun tidak sampai batasan hilang sumsumnya. Kurus namun masih ada sumsumnya. Ini dimakruhkan. Yang tidak diperbolehkan al-anjifa allati la tunki, yang kurus yang tidak ada sumsumnya, itu yang tidak sah. Adapun kurus masih ada sumsumnya, ini dimakruhkan. Masih sah, tetap sah, namun dimakruhkan, sifat yang dimakruhkan. Kemudian berikutnya al-musta'salah bi fathis sad wa hiya allati dhahaba qarnuha kulluh, yaitu hewan ternak yang hilang tanduknya semuanya. Tanduknya hilang semuanya. Terpotong semuanya. Kemudian al-bahqa wa hiya allati bukhiqat 'ainuha fadhhaba basaruha wa baqiyatul 'ain bihaliha, yaitu yang buta penglihatannya namun matanya tetap seperti biasa. Ketika dilihat seakan-akan tidak buta, tapi penglihatannya hilang, penglihatannya buta. Namun jika dipandang, seakan-akan hewan yang melihat, seakan-akan matanya masih bagus, namun hilang penglihatannya. Adapun yang buta, salah satu matanya jelas butanya, apakah masuk ke dalam atau menonjol keluar, ini yang tidak sah. Adapun ini matanya masih seperti biasa, namun penglihatannya hilang. Kemudian berikutnya al-musyayyah bi fathil ya'il musyaddadah. Musyayyah. Wa hiya allati la tatma'u al-ghanam li dha'fiha illa biman yashi'uha. Yaitu hewan ternak yang tidak bisa mengikuti rombongan kambing, atau kambing yang tidak bisa mengikuti rombongannya karena lemah, kecuali ada yang menjaganya di belakang, ada pengembalanya. Fayasuquha litalhaq, digiring oleh pengembala tersebut sehingga bisa mengikuti rombongannya. Dia tidak pincang, tapi hanya lemah, sering ketinggalan di rombongannya. Harus ada pengembala di belakangnya yang mendorong dia, dipukul atau dicambuk baru bisa ikut dengan rombongannya. Ini tafsah, namun makruh, sifat ini makruhkan. Wa yasihu kasrul ya'il musyaddadah, dan bisa juga dikasrah ya musyaddadahnya. Musyayyi'ah wa hiya allati ta'akharu khalfal ghanam, yaitu yang terlambat di belakang kambing. Lidha'fiha, karena lemah. Fatakunu kal musyayyi'ah lahunna, maka seakan dia seperti yang mengantarkan, mengantarkan kambing-kambingnya di depannya. Ini berapa sifat pada hewan yang dimakruhkan dijadikan sebagai hewan kurban. Hadhil makruhat allati waradatil ahadits binahi an tadhhiyati bima ta'ayyab biha. Ini adalah sifat-sifat ini makruhkan yang datang dalam hadis larangan berkurban dengan hewan yang cacat dengan aib ini. Dengan cacat-cacat seperti ini. Ada 9 yang tadi diterangkan oleh muallif. Awil amru bijtinabi, atau datang dalam hadis perintah untuk menjauhi hewan-hewan yang cacat seperti ini. Wa humila dhalika an karaha, di bawah hadis-hadis ini yang melarang berkurban dengan hewan-hewan yang cacat seperti ini, atau perintah menjauhi berkurban dengan hewan yang seperti ini, ini dibawa ke makna makruh, bukan tidak sah, tapi makruh. Lil jam'i baina hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, untuk menggabungkan, menjamak antara hadits-hadits ini dengan hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu as-sabiq, yang telah lewat. Fi syart ats-tsalits min syurutil udhiyah, pada syarat yang ketiga dari syarat-syarat berkurban. Larangan di sini menunjukkan makruh, tidak sampai batasan tidak sah, sebatas makruh. Adapun yang dalam hadis Al-Bara bin Azib 4 cacat, itu yang tidak sah dijadikan sembahan kurban. Wa yulhaqu bi hadhihi al-makruhat ma kana mithluha, dikiaskan dengan sifat-sifat ini makruhkan ini cacat-cacat yang sama, yang serupa dengannya. Fatukrahu tadhhiyatu bima ya'ti, maka dimakruhkan berkurban dengan hewan-hewan yang cacat yang berikut ini. Yang pertama, al-batra min al-ibil wal-baqar wal-ma'iz. Al-batra, dari unta, sapi dan kambing kacangan. Wa yallati quti'a nisfu dhanbiha fa akthar, yaitu yang terpotong ekornya setengah atau lebih. Terpotong ekornya setengah atau lebih. Yang kedua, yang dikiaskan juga karena hampir sama, ma quti'a min al-yati aqallu min an-nisf, yang terpotong dari ekor kambing domba kurang dari setengah, tidak sampai setengah ekornya kambing domba. Fa in quti'a an-nisf fa akthar, faqala jumhur ahli al-ilm la tujzi, Jika terpotong setengah atau lebih ekor kambing domba, maka kebanyakan atau jumhur ahlul ilm, mayoritas para ulama mengatakan tidak sah. Nah, ekor kambing domba jika terpotong setengah atau lebih. Fa amma mafqulatul alyah bi asl khilqah fala ba'sa biha. Adapun kambing domba yang tidak ada ekornya dari asal penciptaannya, dari lahir memang tidak ada ekornya kambing domba, nah, maka tidak mengapa. Fala ba'sa biha. Yang ketiga, di antara cacat yang dikiaskan makruh juga jika ada pada hewan, ma kuti'a dzakaruh, hewan ternak yang terpotong kemaluannya. Ma kuti'a dzakaruh. Yang keempat, ma saqata ba'du asnaniha walau kanat tsanaya aw arba'iyat. Hewan yang ompong sebagian giginya, jatuh atau ompong sebagian giginya, walaupun gigi serinya 4 gigi depannya, 2 bawah 2 atas, awir ruba'iyat, atau 4 gigi ruba'i, 4 gigi setelah gigi seri, 2 atas 2 bawah, 6 fa'in fukida bi'asin hilqah falam tukrah. Jika memang ompong tidak ada giginya dari awal penciptaan, maka tidak dimakruhkan. Ini makruhkan jika awalnya ada, asalnya ada, kemudian lepas. Nah, kemudian lepas sehingga tidak ada giginya, ini yang dimakruhkan, kurang sempurna penciptaannya. Kemudian yang berikutnya, ma kuti'a syai'un min halamati thadhiha, hewan ternak yang terpotong sebagian dari mata ambing susunya, hewan-hewan betina dari unta, sapi, kambing yang terpotong mata ambing susunya, ini dimakruhkan. Fa in fuqida bi asl khilqa lam tukrah. Namun jika tidak ada pada asal penciptaannya, tidak ada ambing susunya, maka tidak dimakruhkan. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati thadhiha fala ba'sa biha. Dan jika tidak keluar susunya tapi ambing susunya masih bagus, nah, maka tidak mengapa, tidak dimakruhkan. Nah, ini dimakruhkan jika terpotong. Nah, ini 5 cacat yang dikiaskan dengan yang ada dalam hadis. Kapan cacat-cacat ini ada pada hewan, dimakruhkan berkurban dengannya. Namun tetap sah, tetap sah. Semakin sempurna penciptaannya, semakin bagus, semakin afdal. Fa idza dhummimat hadhil makruhatul khamsu ila tis'il sabiqah saratil makruhatu 14. Jika digabungkan 5 cacat yang dimakruhkan ini, yang dikiaskan, ditambah dengan 9 yang telah lewat ini disebutkan dalam hadis, maka semuanya totalnya yang dimakruhkan ada 14. 14 jenis cacat aib pada hewan. Jika ada cacat-cacat ini, maka dimakruhkan berkurban dengannya. Ini penjelasan beliau tentang pasal yang ketiga jenis hewan kurban yang paling afdal, dan juga sifat hewan kurban yang paling afdal, dan sifat hewan kurban yang dimakruhkan. Kemudian yang berikutnya, masih lama untuk Isya. Berapa? 9 menit. Al-fasl ar-rabi', fasal yang keempat, fi man tujzi'u anhu al-udhiyah. Naam. Untuk siapa sah, naam, hewan kurban. Diniatkan pahalanya, naam, hewan kurban sah atau cukup untuk berapa orang. Tujziyul udhiyatul wahidah minal ghanam ani rajuli wa ahli baitih wa man syaa'a minal muslimin. Sah cukup berkurban dengan satu kambing, cukup diniatkan pahalanya untuk seseorang dan keluarganya, dan siapa yang dikehendaki dari kaum muslimin. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, bersan hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin akran yatawaf fi sawat wa yabluku fi sawat wa yanzuru fi sawat. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kambing domba yang bertanduk kakinya hitam ketika duduk, juga hitam melihat, juga hitam yang di sekitar matanya hitam. Fa'utiyabih, didatangkan kambing domba tersebut, kambing putih berwarna campur hitam. Liudhahiyabih, kambing tersebut beliau ingin jadikan sebagai hewan kurban. Faqalah Rasulullah menyatakan kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah halumil mudiyah, ya Aisyah datangkan kepadaku, berikan kepadaku pisau. Ay a'tini sikin, berikan kepadaku pisau. Fafa'alat, Aisyah pun melaksanakan perintah Rasulullah, mengambilkan pisau. Thumma akhadaha wa akhadal kabsh, kemudian Rasul mengambil pisau tersebut dan mengambil kambing domba. Fa'adja'ah, kemudian membaringkannya. Thumma dhabahah, kemudian Rasulullah menyembelihnya. Ay akhadha yasta'id li dhabhih, nah, beliau bersiap-siap menyembelih kambing domba tersebut. Thumma qala, kemudian beliau membaca ketika hendak akan menyembelihnya, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah sembelihan dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Thumma dhahabi, kemudian beliau menyembelihnya. Rawahu Muslim. Wama bainal qausain tasir walaysa min asl hadits, yang ada dalam kurung kata beliau itu adalah penjelasan dan bukan dari hadits. Wa Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits yang lainnya dari sahabat Abi Rafi' radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yadhhi bi kabshain ahaduhuma anhu an alihi wal akharu an ummatihi jami'an. Rasulullah SAW berkurban dengan dua kambing domba, satunya untuk beliau dan keluarganya, dan yang kedua untuk umat beliau semuanya. Riwayat Ahmad, rawi Ahmad. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa satu ekor kambing sah, nah, diniatkan pahalanya untuk seorang dan keluarganya, nah. Berapapun jumlah keluarganya, nah. Misalnya walaupun istrinya 4, walaupun anaknya misalnya 20, sah diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya semuanya. Satu ekor kambing, nah, atau 1/7 sapi juga sama, nah. Adapun dari segi kepemilikan hewan kurbannya, satu kambing pemiliknya harus satu orang, nah. Tidak boleh yang memilikinya lebih dari satu orang. Misalnya 2 orang berserikat beli kambing, jadikan hewan kurban, pemiliknya 2 orang, seharganya 2 juta masing-masing, iuran patungan 1 juta. Ini tidak sah, nah. Karena kurang dari 1 ekor, nah. Dari segi kepemilikan 1 kambing, nah, minimalnya harus 1 orang, nah. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Yang paling minimal 1 ekor kambing, 1/7 sapi, nah, atau 1/7 unta, ini yang paling minimalnya. Ada kurang dari itu maka tidak boleh, nah. Setengah kambing, nah, tidak sah. Atau setengah dari 1/7, nah, tidak sah, nah. Jadi minimalnya paling sedikit 1/7 sapi atau 1/7 unta. Wa Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kana rajulun fi 'ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah 'anhu 'an ahli baitihi fayakuluna yud'imun. Rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi sahih. Dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata beliau, seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Mereka pun makan dari hewan kurban tersebut dan memberikan makan kepada orang lain. Sebagian dagingnya mereka sedekahkan atau mereka hadiahkan ke yang lainnya. Rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi sahih. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Nah, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau berkaitan dengan fasal yang 4 ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.